Jomblo, semangat. Enggak perlu pacaran, semua sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap move on. Siap move on. Tahu enggak move on artinya? Orang-orang tua enggak usah ikut ngomong, tidak paham Anda bahasa orang sekarang. Baik. Tidak ada ideologi di dunia ini sekokoh Islam, percayalah. Jadi tahun 92 itu ada suaka politik dari Mesir, penasihat Presiden Al-Sadat, yang menulis buku. Lalu kami datangi di Mekah. Saya tidak terlalu paham pada saat itu. Tahun 92, 9/11 peristiwa tahun berapa? 11 September tahun 2001. Ya, peristiwa itu Twin Tower, bom di dua menara kembar ini. Sampai sekarang, siapa pelakunya? Jelas? Islam atau bukan? Ini semua rekayasa. Tapi alhamdulillah, tahun 92, pasca runtuhnya Uni Soviet, ingat peristiwa Glasnost dan Perestroika? Amerika saat itu, tentu di bawah pengaruh Zionis dunia, tahu persis untuk menguasai dunia, tetap menjadi hegemoni dunia, tidak ada lawan terberatnya yang melawan dia kecuali Islam ke depan. Pasca perang dingin, runtuh sudah Uni Soviet. Satu-satunya yang akan menghalangi dia adalah kekuatan Islam. Saya dinasihati oleh beliau, anak muda, siap-siap kalian. Wallah, suka atau tidak suka, siap atau tidak suka, tidak siap, Islam akan ditarik ke atas ring panggung dunia untuk dihajar habis-habisan agar tidak bisa menjadi kompetitor, menjadi lawan daripada kekuatan dunia itu. Bapak ibu sekalian yang suka piara ayam di depan rumah, ya, ada yang piara ayam, coba nanti kita, saya punya ayam, ada lebih 20 ekor. Kalau saya kasih makan, itu ada satu jagonya, ya, dia tidak langsung makan dulu. Dia akan kejar semua ayam yang mendekat kepada dia, betul? Betul? Hidup itu seperti itu. Cuma bodohnya, ayam-ayam kecil ini tidak bersatu. Namanya juga ayam. Seandainya yang kecil-kecil itu bersatu, saya punya satu ayam pelung, besar. Ya kuat. Yang lain ini ayam kate semua. Ayam kate ini sebetulnya hebat. Setiap dikejar oleh ayam pelung, tidak akan pernah bisa kena. Karena ayam kate ini tidurnya di atas pohon. Mana mampu ayam pelung loncat ke atas pohon itu. Tapi bodohnya ayam kate ini tidak bersatu. Coba yang 20 bersatu. Ini satu patok belakang, satu patok samping, depan patok depan. Selesai atau tidak? Mati itu ayam. Ayam jago itu. Iya. Tapi kalau partai bersatu belum tentu menang melawan rakyat. Ini situasi yang perlu difahami. Saya perlu dengan bahasa agak bercanda ini menyampaikan kondisi global dan situasi politik. Kembali. Jadi, coba kita lihat harimau. Ya, nanti kalau anak harimau itu sudah besar, orang tuanya pun dilawan demi penguasaan wilayah. Makanya sering-sering juga nonton itu Dunia Hewan. Supaya paham bahwa ada kebinatangan pada diri manusia. Manusia dijadikan manusia itu antara malaikat dan hewan. Dengan jasadnya, manusia bisa lebih hewan daripada hewan ternak. Ya. Bapak-bapak polisi, mengabdilah kepada Allah. Jadilah pengayom rakyat. Enggak usah mengabdi kepada orang yang membuat kamu menjilat. Jangan. Begitu juga bapak-bapak TNI. Insya Allah Jabatanmu, rezekimu tidak akan hilang. Dan negeri ini membutuhkan kesatria-kesatria TNI Polri yang pengabdiannya hanya kepada rakyat dan tidak akan menjilat kepada siapapun. Dan tidak akan pernah bisa dibayar oleh siapapun. Ini isyarat saja bahwa pemimpin-pemimpin seperti itu ke depan yang akan memimpin dunia. Dan Indonesia tidak bisa dibendung. Rahmat Allah sedang turun di Indonesia ini. Ada suasana politik yang tidak bisa diterka oleh Indonesia pada saat ini. Dunia di tengah keterbukaan tidak ada lagi yang tertutup pada hari ini. Hanya orang-orang yang jujur dan yang kembali kepada Allah, insya Allah dalam waktu dekat, saya tidak tahu kapan tapi tidak lama lagi, Islam akan menjadi yang paling kuat di muka bumi sebentar lagi. Percayalah. Ini saya simpan dulu untuk materi khusus. Saya mesti ke Takalar lagi dulu masuk. Jadi setelah Nabi Nuh, ya, itu kemudian anaknya Kanan terbawa arus tinggal tiga. Siapa tiga orang anaknya Nabi Nuh? Ham, Sam, dan Yafith. Inilah yang kemudian menjadi kita semua, ada yang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit merah pada awalnya. Kalau orang Takalar kulit apa? Coba ibu-ibu maunya dibilang kulit apa yang paling cantik di antara ibu-ibu, kulit apa? Sawo matang, saya tidak mau disebut sawo matang, jelek sekali sawo matang itu. Udah jelek, udah dekat-dekat busuk barangkali. Kuningnya kuning apa? Mau kayak kuning langsat? Ikut-ikutan juga istilahnya ini. Atau wajahnya ingin seperti bengkuang warnanya? Alakulihal, awalnya kita ini keturunan Nuh. Kana nasu ummatan wahidah, faba'athallahu nabiyyin. Allah kemudian mengutuslah para nabi. Siapa yang tahu siapakah rasul pertama di muka bumi? Nuh alaihissalam. Adam adalah nabi, tapi rasul pertama di muka bumi adalah Nuh alaihissalam. Sejak zaman Adam sampai keturunan yang keenam Idris alaihissalam sudah ada maksiat, pembunuhan, perzinahan, kedengkian sudah ada pada manusia, tapi belum ada kemusyrikan. Kemusyrikan nanti terjadi pada zaman siapa? Nuh alaihissalam. Faba'athallahu nabiyyin. Kemusyrikanlah yang membuat manusia terpecah. Yang satu manusia, yang satu bukan lagi manusia. Itu awalnya perbedaan di antara kita. Jelas? Saya ingin tanya, materinya sudah sampai atau belum? Apa yang membedakan di antara kita pada awalnya? Adalah kemusyrikan. Maka mendesaklah diturunkan seorang nabi dan diturunkan pula kitab suci di muka bumi ini untuk menyatukan kembali yang terserak itu. Makanya wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah i'tisam. I'tisam ini betul-betul artinya kita memohon perlindungan Allah agar bisa berpegang teguh. Itu i'tisam. Bihablillah, kepada tali Allah. Apa tali Allahnya? Kitabullah. Tali Allah itu apa? Kitabullah. Jami'an semuanya. Wala tafarraqu. Tapi percayalah, tidak mungkin kita i'tisam bi kitabillah bihablillah kalau belum beriman. Makanya ayat sebelumnya, nah Ustaz siapa? Saya ambil yang tengah. Hidayat. Ustaz Hidayat. Taal, mana berdiri bersama saya di sini. Siapa? Kamu yang tengah. Siapa? Kamu sini. Ajarkan murattal. Langsung praktek bagaimana bisa menjadi imam. Ya, bacanya seperti apa? Ambil mic di sini. Nah, ini mumpung gratis. Kalau di luar nanti bayar. Ya praktekkan menjadi imam membaca surah Al-Fatihah dulu. Satu ayat, satu ayat. Yang lain ikuti ya. Beliau baca satu ayat, yang lain ikuti. Yang standar saja. Mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tunggu dulu, suaranya masih fals, serak-serak baru. Ulangi dulu, tes-tes suara dulu. Udah? Tarik nafas. Yang dalam. Keluarkan dari bawah. Oh, salah. Oke, okay, ikuti lagi bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Kalau jadi imam begitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keluarkan suara terbagusnya, terindahnya. Siraqal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas, tarik. Pasti banyak pencuri nafas di sini. Coba ambil yang dua kali saja, berhentinya di mana? Ya. Berhenti di tengah jalan yang langsung, kasihan orang-orang tua ini. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim seperti itu nanti kalau jadi imam Pak ya. Tapi suratnya jangan kul lagi, kul lagi, kul terus. Sampai kapanpun juz amat tidak akan pernah selesai dihafalkan kalau tidak diupayakan. Ya. Nah, tapi saya minta dibacakan surah Ali Imran ayat 102. Ya sebelum wa'tasimu. Karena tadi qori hafalannya itu bagus sekali, mulainya dari wa'tasimu. Saya mau bilang tidak mungkin bisa wa'tasimu, mustahil bisa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, tidak mungkin kamu bisa bersatu. tidak mungkin bisa berlepas dari terpecah belah ini, tidak mungkin. Kecuali ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, tapi haqqa tuqatih, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, harus menjadi orang beriman dulu. Karena hanya orang beriman yang mau berukhuwah itu, yang mampu berukhuwah itu yang beriman dulu. Coba yang mana yang benar ayatnya? Innamal muslimuna ikhwatun atau innamal mu'minuna ikhwatun? Mana yang benar? Innamal mu'minuna, bukan innamal. Jelas. Jadi kalau ada orang Islam berpecah belah, apalagi gara-gara pilkada seperti ini, berarti baru muslim, belum mukmin. Kemarin saya dapat gambar WA, kalau ada orang yang saat ini sensi, baper, suka marah, pasti gara-gara dua. Pertama, gara-gara Jerman kalah. Atau gara-gara kalah di pilkada. Tapi dia masih sholat, berarti baru muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu tidak ada persoalan masalah pilkada ini. Karena kita awalnya adalah satu nenek moyang, bahkan satu rasul, satu nabi. Istilah nasionalisme ini juga merupakan kreasi manusia yang buat kita akhirnya lebih mensucikan tanah Indonesia, mensucikan tanah Arab, sehingga mau diadu domba sesama muslim. Itu bodoh kita. Kenapa Suriah menjadi Suriah? Karena masing-masing orang Arab sudah melupakan Islamnya, lebih mendahulukan irqiyah, asabiyah, nasionalisme, pan-arabismenya. Itu pun bukan lagi pan-arabisme. Orang Arab sekarang bahkan sudah kehilangan kearabannya, lebih kepada kesukuan di antara mereka sendiri. Ya gampanglah dikalahkan umat Islam kalau begitu. Sehingga mau berperang membunuh sesama muslim hanya gara-gara beda apa? Beda suku. Bukan lagi kearabannya. Indonesia mau dipecah belah seperti itu? Mau dipecah belah seperti itu? Saya ingin fahamkan dulu pelan-pelan. Bodohlah kita yang mau disekat. Allah ciptakan kita ini satu. Dulu karena ada proses bumi atau ledakan bumi, ada terjadi tsunami sehingga terpecah-pecah antara pulau. Tadinya kita satu. Ya, satu atau tidak? Kenapa kita mau saling bunuh satu sama lain? Hanya gara-gara masalah kebangsaan, hanya gara-gara masalah nasionalisme. Bodoh. Apalagi antar supporter sepak bola mau saling bunuh, bodoh atau tidak? Sangat bodoh. Karena-karenanya waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita sudah punya prinsip persatuan yang sangat kokoh, bahkan lintas teritorial, lintas pulau. Kesadaran kemanusiaan kita di bawah Islam. Dulu di zaman Rasul tidak ada yang namanya sekat-sekat nasionalisme kebangsaan, itu tidak ada. Salman orang mana? Persia. Ikut berperang bersama Rasul. Bilal orang mana? Habasyah. Sekarang Ethiopia. Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Orang Afrika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi sekat-sekat teritorial itu. Nanti kita berbicara lebih detail kalau mau lebih tinggi teori-teori filsafatnya. Bodohlah kita yang mau berperang antar suku, antar bangsa, apalagi di Piala Dunia ini. Gara-gara calonnya memilih Meksiko, lalu menghina pasangan yang selama ini penggemar Jerman Barat, gagal menikah. Ini apa pula ini seperti ini? Baik, ini bukan saya setrap ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kira-kira begitu maknanya yang sederhana. Tapi jangan yang biasa-biasa saja. Haqqatul qati, bertakwalah yang sungguh-sungguh. Pangkatmu, jabatanmu. Terus terang, dalam kondisi yang seperti ini, hanya orang bodoh yang minta-minta kekuasaan. Hanya orang bodoh yang minta-minta kepemimpinan sebetulnya. Hei, nanti kalau ketemu pejabat, bilang, saya tuan kamu. Di negara demokrasi seperti ini, rakyatlah yang menjadi tuan. Anda adalah pembantu saya, betul? Betul atau tidak? Saya lebih tinggi dari Anda, Pak Presiden, karena saya rakyat. Betul atau tidak? Saya lebih tinggi dari Anda, Pak Ketua DPR, karena saya adalah rakyat. Jadi sudah dapat jabatan tinggi nggak rakyat itu? Tinggi atau tidak? Ini semua yang memimpin wakil siapa? Pembantu siapa? Pelayan siapa? Itu kalau normal ya. Banyakannya normal atau tidak? Ini saya coba dudukkan dulu masalahnya. Coba bertakwa dulu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Seperti apa kira-kira dalam konteks perpolitikan? Ikuti saya. Walillahi. Yang keras. Walillahi. Mulkus samawati wal ard. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu artinya? Dan milik Allah lah seluruh otoritas, kekuasaan seluruh lapisan langit dan bumi. Itu prinsip politik Islam. Kekuasaan tertinggi, otoritas tertinggi milik siapa? Khalifah. Kamu sebagai khalifah, kapolres khalifah, suami khalifah, ayah khalifah, menteri khalifah, presiden khalifah, anggota dewan khalifah. Artinya khalif, di belakang. Di belakang Allah. Yang menjalankan perintah Allah, yang bertugas membawa manusia kepada Allah dan menjauhkan manusia dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu khalifah. Saya dudukkan dulu masalahnya ini. Saya ingin katakan wa'tasimu, berukhuwah terkait dengan konteks Indonesia 2018, 2019 ini baru bisa bersatu umat Islam. Dan insya Allah Islam yang sampai ke Indonesia, bukan Islam Nusantara maksudnya, karena setiap ada kata Islam dan ada ditambahan setelahnya hanya mereduksi kesucian Islam. Saya ulangi, setiap ada kata tambahan dari Islam yang sudah sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Kalau ada tambahan-tambahan di belakang Islam, hanya akan menodai kesucian Islam. Jelas? Karena Islam sudah sempurna. Jadi kalau ada mengatakan Islam Nusantara lebih baik dari Islam Arab, ahistoris. Keluar dari nilai-nilai keislaman yang universal. Justru dia mengkerdilkan Islam. Yang membawa Islam ke Indonesia orang Arab atau orang Jawa? Hah? Yang bawa Islam ke Nusantara, ke Makassar orang mana? Pada awalnya, ya orang Arab lah. Jadi kalau ada orang Islam di Indonesia tidak mau dengan Islamnya orang Arab, bagaimana dia? Saya ingin dudukkan dulu persoalan ini. Kalau mau bersatu dan bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, kita pilih pemimpin di Indonesia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang banyak duitnya, yang populer menurut surveinya, yang didukung oleh partai-partai besar, yang didukung oleh televisi-televisi mainstream. Bukan itu semua. Ini semua berhala-berhala politik yang harus kita hancurkan. Jelas? Wah, repot ini kalau begini. Sekarang sudah terbukti kota kosong bisa menang loh di Indonesia. Betul? Ada perubahan yang tidak bisa kita antisipasi. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sambil lalu. Wala tamutunna. Jangan sampai kamu mati. Dan kamu pasti mati. Semua yang ada di dunia ini mungkin. Cuma satu yang pasti. Apa? Mati. Kecuali kamu mati dalam keadaan Islam, bersedar diri, hidup bersama Islam dan mati bersama Islam. Siap? Takbir. Sudah Allah takdirkan Muslim terbesar seluruh dunia adalah Indonesia. Allahu Akbar. Sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah tahun 1924 di Turki Ottoman, sejak 1901 sudah berdiri ormas Islam di Indonesia yang bernama Jamiat Khair itu. Dan itu orang-orang keturunan Arab juga yang mendirikan pertama kalinya. Dan dari situ nanti lahir Muhammadiyah setelah NU. Tapi sebelumnya sudah lahir itu Persis. Maaf, sebelum NU jadi 23, sebelumnya Muhammadiyah. Dan sebelum lahir itu sudah ada Al-Irsyad. Sudah ada Syarikat Dagang Islam. Jadi ormas-ormas Islam inilah stakeholder bangsa ini. Dan saya akan kumpulkan lagi raja-raja Nusantara, sultan-sultan Nusantara. Saya sudah hubungi satu-satu, dalam waktu dekat saya akan kumpulkan di Jakarta. Semua kesultanan itu, mereka menyerahkan kekuasaan tanah, air, bahkan emasnya, bahkan ke kerajaan Siak di Riau sana, tidak menyisakan untuk keturunannya, diserahkan seluruhnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Jadi siapa yang menyerahkan tanah dan airnya agar NKRI ini terjadi? Kerajaan-kerajaan mayoritas. Bahkan Bali, ada orang-orang Bugis Makassar di sana mendapatkan tempat khusus di Bali. Karena mereka lah yang juga ikut membantu kerajaan di Bali itu dari serangan-serangan luar pada saat itu. Silakan datang ke Karangasem, datang ke Kelungkung sana. Bahkan ada tempat khusus tadinya yang sekarang sudah digusur di Denpasar itu, di daerah Sarangan namanya. Mereka sebetulnya orang-orang yang mewarisi, orang-orang Islam yang betul-betul berjuang untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sampai di sini Ustaz mau bicara apa sih sebetulnya? Tidak mungkin wa'tasimu bihablillahi jami'an, tidak mungkin kalian berukhuwah Islamiyah sebelum satu, innamal mu'minun. Kalau kamu belum upgrade imanmu, belum naik statusmu dari muslim, dari sekedar muslim menjadi mukmin. Dari mukmin harus naik menjadi muttaqin. La'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Sudah kemarin dididik agar terupgrade imannya. La'allakum ittaqullaha tapi harus haqqa tuqatih. Kenapa Ustaz saya minta maju ke sini? Anda dan kita semua dianggap beriman kepada hablullah Al-Qur'an kalau alladzina ataina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bi. Tahu enggak? Apakah kita sudah dianggap beriman kepada Al-Quran atau tidak? Apa barometernya? Saya mau tanya dulu, siapa yang Ramadan sempat khatam sekali saja? Angkat tangan. Angkat tangan yang sempat khatam sekali saja. Jangan malu-malu, enggak usah tawadu di sini. Saya sedang ingin survei secara random. Yang sempat khatam sekali saja. Bolehkah kalau saya minta sejenak berdiri untuk menghormati Bapak Ibu yang berhasil menghatamkan Quran dengan izin Allah? Silakan berdiri. Saya tidak minta Bapak Ibu tawadu. Saya tidak minta, saya cuma ingin menghargai dan menghormati Bapak-Bapak sekalian yang sudah mendapatkan rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala karena dimampukan bisa khatam Quran selama Ramadan walau hanya sekali. Baik, mudah-mudahan Allah rahmati semuanya dan diberikan syafaat Al-Quran di akhirat kelak dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan bagi yang belum menikah mendapatkan jodoh yang saleh dan salihah. Duduk lagi. Terima kasih. Walau sebetulnya sekali khatam itu untuk orang yang beriman yang kelas paling basic. Imam Syafi'i ini orang tak kalah apa mazhabnya? Syafi'i atau Hambali atau Hanafi atau Maliki? Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali khatam di siang hari, sekali khatam di malam hari. Jadi Imam Syafi'i itu setidaknya rata-rata 60 kali khatam. Para sahabat Nabi minimal 3 hari sekali khatam sesuai dengan sunnahnya. Ya paling rendah minimal sekali saja selama bulan Ramadan. Itulah selama lemah iman. Jadi kalau gak khatam bagaimana kira-kira? Sudah beriman atau belum? Hah? Ya belum lah. Apa dasarnya? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa. Tadi kan haqqa tuqati, kalau ini haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami datangkan, kami berikan kepada mereka Alkitab, lalu mereka sungguh-sungguh membacanya, seperti Qori tadi kan, setiap huruf dikasih haknya. Ini kalau dikoreksi bacaan tak sama Ustaz siapa? Fandi ya, Ustaz Fandi. Ini mesti banyak salahnya ini sebetulnya. Cuma karena merasa sudah bisa saja. Mau dites? Pak Kapolres kita tes bacaannya. Gak usah, jangan sekarang ya. Takutnya benar semua. Bahkan saya berani katakan, siapa imam masjid di sini, taruh di sini, bawa ke depan. Berhadapan dengan Ustaz Fandi, pasti banyak juga salahnya itu yang sering jadi imam itu. Karena orang-orang Makassar banyak roknya itu riwayatnya waras. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Campur antara riwayatnya Hafsan Asim dengan waras yang tak jelas di mana posisinya. Pernah belajar qiraat? Coba baca riwayat waras dalam bismillahnya. Bisa bantu? Yang internasional biasanya bisa bantu. Siapa? Mana Humaydi? Ta'al Humaydi. Saya mau lihat apakah kita sudah beriman pada Quran atau belum. Jadi seseorang itu dikatakan beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran kalau dia sudah sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh menghafalnya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayatinya, sungguh-sungguh mengamalkannya walau harus miskin dan mati sekalipun. Itu baru dianggap beriman kepada Al-Quran. Kalau sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh menghafalnya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayatinya, sungguh-sungguh mengamalkannya, walau harus miskin dulu, walau harus mati sekalipun. Apakah Anda begitu? Mudah-mudahan saya salah. Anda ini baca Quran kalau sempat, hafal Quran kalau lagi ingat, pelajari Al-Quran kalau lagi mood, lagi mau. Ya, mudah-mudahan saya salah. Dan diamalkan kalau menguntungkan. Iya Pak, iya. Ibu-ibu ini paling tidak suka pada ayat poligami. Betul. Saya beriman Ustaz, tapi jangan suami saya. Nah, itu gak apa-apa, bagus berarti. Jangan sampai menyalahkan ayat. Tapi laki-laki pengecut takut sekali pada ayat jihad. Betul. Setiap hari kita jihad barang bukti. Apa pula ini? Bisa-bisa semua ulama teroris semua kalau ada kitab jihad barang bukti. Mudah-mudahan tidak begitu lagi lah ya. Seandainya semua bab jihad itu jadi barang bukti, habislah kita semua. Dan Indonesia tidak akan merdeka tanpa kalimat jihad. Dan Bung Tomo hanya menjadi pelaksana resolusi jihad. Hadratu Sheikh siapa? Hasyim Asy'ari. Sehingga Indonesia bebas dari penjajahan Inggris yang ketika itu Belanda mendompleng bersama mereka. Dengan teriakan Allahu Akbar, Indonesia merdeka dengan jihad. Takbir. Ini dasar-dasarnya dulu. Jadi kelewatan kalau sampai Quran pun jadi barang bukti. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Baik Ustaz, saya tadi minta dibacakan surah apa saja? Al-Baqarah saja, riwayat Quraisy. Oke. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Kalau ada ngomong yang bodoh bilang ini mazhab apa lagi nih Ustaz, ini pasti sesat ajarannya ini. Anda yang bodoh. Coba apa yang berbeda tadi? Yu'minuna dibaca yu'minuna. Terus yu'minuna salat. Salat dibaca bagaimana? Ustaz jelaskan. Wayuqimuna sholata namanya tabligh, jadi dikebalikan. Wayuqimuna sholata. Ada wani situ kan? Ya. Coba terus. Terus selanjutnya lagi sekarang. Yeah. Ayat selanjutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabli. Sini Pak Hamzah. Ditabdil, dihilangkan. Walladzina yu'minuna. Selanjutnya. Wabilakhiratihum yuqinun. Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Wabilakhiratihum yuqinun. Bisa enam. Wabilakhiratihum yuqinun. Bisa baca dua, empat, atau enam. Sudah. Rohnya, oh, roh, dibaca lah. Wabila khirat, khirat, khiratihum. Baik. Al-Fatihahnya coba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Jadi, mana dibaca? Dua. Ya. Satu ya. Ya, dibaca pendek. Baca pendek. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca ihdinas sirat. Jadi antara sad dan za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Oke, sekarang Surah Al-Imran ayat 103 wa antasimu. Terserah muhafaz atau waraj. Ibnu Katsir. Okay, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Okay. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sekarang kamu baca yang waras apa hafaznya dengan murattal saja. Nah, 103 waktu sini tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qulu ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da sekali. Insya Allah ini semua kader-kader ulama untuk Sulawesi Selatan dan untuk Indonesia. Masya Allah. Kita tidak mungkin bisa bersatu kecuali berpegang pada Kitabullah. Tapi kan bukan polisi yang mendalami Kitabullah, bukan tentara, bukan pengusaha, bukan bupati. Siapa yang bertugas mendalami kitab Allah? Ulama. Nah, sekarang ulama itu dari mana ukurannya? Ini bedanya ulama dengan U baru. Ulama itu cenderung bijaksana karena ilmunya yang banyak. Kalau U baru begini ceritanya. Ini terjadi satu hari. Jadi antara paman saya dengan keponakan saya di satu masjid. Jadi keponakan ini mungkin baru belajar satu hadis tentang merapatkan saf. Sementara si bapak juga taunya hadis yang lama juga. Cuma tahu satu hadis, yang ini hadis baru, yang ini hadis lama, ceritanya begitu. Tidak improve, tidak menambah ilmunya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si ponakan ini sholat di samping si paman yang ketua partai di rantingnya. Pas pakai baju partainya juga pada saat itu. Ini saya tidak mengada-ngada, ini betul yang terjadi. Si keponakan yang belajar dari U baru ini tempelkan kakinya ke kelingking si paman. Ceritanya begitu. Dia udah. Nah si paman ini gelek-gelek sedih. Itu bahasa Bugisnya dia bilang. Dia cerita kepada saya. Gelek sedih. Ketarik kakiku. Enak tempelkan lagi. Wah. Mengganggu kehusyukanku ini. Tapi anak ore juga. tarik kakiku, enak tempel lagi. Kolejak sisu, buah! Polsek datang ke masjid. Karena kasus, ubaru dengan ulama tadi. Allahu Akbar. Di sini pentingnya majelis ulama dan yang terhormat yang saya muliakan Bapak Ketua Majelis Ulama yang hadir di sini. Ayat kepemimpinan di dalam Islam itu, coba sebutkan ayat tentang kepemimpinan dalam Islam. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil. Apa artinya ulil amri? Silakan buka tafsir Ustaz, Ustaz Humaydi. Tafsir ulil amri di sini, pemimpin yang pertama kali siapa? Umar atau ulama? Ulama di situ. Bukan bupati pertama kali yang disebut ulil amri di sini. Kenapa? Karena ulil amri di sini yang faham perintah Rasulullah dan perintah Allah, atiullaha wa atiur rasula wa taatlah pada Allah, taatlah pada yang tahu perintah Allah dan perintah Rasulnya siapa? Ulama atau umara? Ulama atau umara? Cuma memang berdiri tegak sebagai ulama tidaklah mudah. Ya, alhamdulillah Sulawesi Selatan masih punya Ayahanda Andre Gurutta Ki Haji Sanusi. Besok mudah-mudahan Allah berkahi usianya. Dan insya Allah ada majelis ulama di Takalar ini. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, saya ingin katakan, ini terutama teman-teman yang membawa mazhab baru, tidak akan pernah terjadi persatuan di antara umat Islam selama ada yang memaksakan mazhab baru, padahal di situ sudah tersebar salah satu dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Boleh. Misalnya tadi Ustaz Humaydi sesekali membacakan surah Asy-Syams dalam riwayat misalnya Ibnu Katsir. Tapi beritahukan dulu ke makmum di belakang. Jangan sampai Nabi bilang bid'ah. Padahal karena mereka yang bodoh. Sesekali saja. Bahkan dalam riwayat Imam Syafi'i, saking pentingnya faidza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasy syaithanir rajim. Wajib hukumnya membaca ta'awudz sebelum membaca basmalah. Betul enggak? Tapi kebanyakan meninggalkan ta'awudz enggak sebelum baca Quran. Dalam mazhab Syafi'i, sesekali imam dibolehkan untuk mengingatkan kepada makmumnya sebelum membaca Al-Fatihah, baca dulu ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan setiap waktu. Ini juga bisa jadi bid'ah nanti. Sesekali. Tapi ta'awudz di dalam hati harus dibaca. Tapi nanti kalau ini ke Mekah, jangan juga salahkan imam, karena di sana tidak baca basmalah. Mereka baca tapi sir di dalam hati. Mereka baca di dalam hatinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mereka baca. Begitu juga nanti dalam praktek bermuamalah. Dalam praktek bermuamalah harus ada ilmunya. Kita tidak mungkin bisa bersatu dalam memilih pemimpin yang benar untuk bangsa ini kalau tidak pakai ilmu. Saya mau tanya, orang Indonesia memilih pemimpin dasarnya apa? Apa kira-kira dasarnya memilih pemimpin? Tadi saya sudah ingatkan empat berhalanya. Berhala survei, berhala uang, berhala apa lagi? Koalisi, dan yang keempat berhala media-media, terutama media mainstream. Selama kita memilih pemimpin hanya dengan empat kriteria ini, selama itu pula fa idza hakamtum bainan nas apa? Tahkumu bil adl. Ini ada Pak Jaksa di sini. Tidak mungkin ada kebersamaan, kebersatuan di republik ini kalau pemimpin-pemimpin tidak bisa berlaku adil. Dan Indonesia ini sudah ditetapkan di sila keempat. Yang boleh menjadi pemimpin bagi rakyat Indonesia ini, sebutkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Jangan dilanjutkan dulu. Indonesia hanya boleh dipimpin oleh siapa? Kerakyatan negara ini negara apa? Kerakyatan dipimpin oleh siapa? Oleh hikmah. Yang bisa menjelaskan ini ulama, bukan visipol. Saya pernah coba orang-orang visip bantu saya, apa bedanya hikmat dengan kebijaksanaan di sila keempat ini? Apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan? Ini pendiri negeri ini yang menetapkan setiap sila-sila Pancasila dan kata-kata yang di dalamnya untuk mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan ideologinya. Percayalah, saya tidak ingin menyombongkan diri. Kalau bukan orang Islam, tidak mungkin bisa memahami Pancasila dengan baik. Dan jangan ragukan ke-NKRI-an umat Islam, apalagi ke-NKRI-an para ulama, leher mereka yang paling depan untuk mempertaruhkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas. Jadi semakin berislam orang Indonesia, jangan dulu langsung loncat ke khilafah. Kita sudah sepakati negara ini. Negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia ini sebetulnya. Kalau kita lihat perundang-undangannya, almarhum Profesor Dr. Rifyal Ka'bah, Hakim Agung, kolega saya, pernah melakukan penelitian di UI bahwa hampir 90% sebetulnya perundang-undangan di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat. Hanya manusianya, bahkan Pancasilanya pun belum dia fahami dengan baik. Di dalam bukunya Ibn Nasir, Agama dan Negara, pernah ditulis dulu pasca 65 ketika komunis dihancurkan di Indonesia, ada salah satu tokoh komunis yang pura-pura jadi orang gila, jalan-jalan di kota-kota, yang setiap hari membacakan Pancasila hanya takut dipenjara. Yang membacakan ini orang gila. Saya khawatir banyak sekarang orang gila juga membaca Pancasila. Hanya gara-gara ingin merubah dasar negara dengan tafsir-tafsir dia. Pendiri negara ini, coba lihat, apa sila kedua? Jangan-jangan banyak yang tidak hafal Pancasila ini. Apa sila kedua? Karena kemarin ada bapak-bapak salah doa waktu mencoblos. Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan. Di kotak suara. Itu mencoblos ibu-ibu di situ. Yang tidak tertawa berarti tidak berdoa itu sebelum mencoblos pada malam hari. Ustaz, yang penting bismillah saja. Allahu Akbar. Kemanusiaan yang adil dan siapa yang bisa mengartikan al-adlu itu? Apakah kosakata adil dari bahasa Sanskerta atau dari bahasa Al-Qur'an? Al-adlu huwa wad'u syai' fi mahallihi. Kata manusia yang adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi manusia Indonesia menempatkan kemanusiaannya secara adil. Tidak ingin seperti binatang. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan menikah. Ini manusia atau binatang? Binatang saja tidak. Jadi apa namanya kalau ada manusia seperti itu? Ingin menuntut rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Minta disetarakan antara laki-laki dan perempuan. Sampai sini kelihatannya benar. Berikutnya dia minta apa? Di Indonesia ini ada bias gender. Kenapa toilet laki-laki dipisahkan dengan toilet perempuan? Memangnya cuma laki-laki yang bisa kencing berdiri? La haula wala quwwata illa billah. Mereka kaum gay, kaum LGBT di dunia ini sudah punya corong plastik ditaruh di blue jeans yang di kantong belakang. Buat perempuan-perempuan pakai corong sebelum dia kencing, dia buka dulu corong supaya bisa seperti laki-laki kencing berdiri. Ini manusia atau bukan? Calak baik, calak laik gitu kan. Calak baik dan kita berjuang tuh di DPR. Jadi hati-hati ibu-ibu juga dengan pemikiran-pemikiran transgender ini belakangan ini. Sekarang banyak tokoh-tokoh mereka di Indonesia ini yang sudah berpikir begini. Banyak buku-buku SD yang bias gender. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Coret. Memangnya harus perempuan yang ke pasar? Bapak-bapak juga harus ke pasar. Lah Allah betul. Ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi ke kantor. Coret, harus diganti. Terus ganti apa? Balik. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke kantor. Ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi. Setuju? Bermulai jungkir balik dunia ini. Kemanusiaan Indonesia yang adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahallihi. Jadi kalau ada orang pakai celana dalam di luar, apa namanya? Stupid man. Tapi bodohnya manusia di dunia ini udah tahu celana dalamnya di luar disebut Superman. Nah, stupid man itu sebetulnya. Kalau ada perempuan pakai BH di luar, apa namanya? Wonder Woman. No. Stupid. Namanya BH ditaruh di luar. Kemanusiaan Indonesia adalah yang adil dan beradab. Apa adab itu? Wah, yakinlah. Kalau pemimpin kita adalah yang kenal Allah, kenal Rasulullah, karenanya cinta Allah dan cinta Rasulullah, faham perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang sila kelimanya apa? Keadilan sosial bagi siapa? Saya mau tanya di Takalar, jujur, sila kelima ada nggak di Indonesia? Abstain semua kelihatannya, karena sudah sopan. Bagus Anda abstain dulu. Kelihatan dari sini mengatakan ada yang bilang ada yang bilang tidak ada, ada yang bilang separuh ada separuh Jujur saja, saya cuma mau tanya dulu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bilang 100% terlaksana semuanya, angkat tangan. Yang bilang 70% saja, yang bilang cuma 50%, yang bilang 30%. Jujur juga, jangan bohong. Saudara-saudara, ini saya prihatin belakangan ini, terutama di dunia medsos. Kita sudah kehilangan kemanusiaan kita. Betul? Di sini cebong, di sini kampret. Ada nggak begitu sekarang di dunia medsos? La haula wala quwwata illa billah. Yang rugi siapa? Ini orang-orang yang berseteru ini di Indonesia saat ini video streaming. Biar Bapak Ibu sekalian tahu cara berpikir dan nasionalisme yang sedang saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan mencerahkan anak-anak mudaku sekalian. Kalian ini kadang gampang sekali kan forward, ya, broadcast lucu-lucuan yang sebetulnya tidak lucu di mata Allah dan Rasulnya, betul? Menghina, ya, bahkan bukan berani menghina pemimpin, menghina ulama sekarang banyak nggak terjadi. Ini sudah tidak lagi menjadi manusia Indonesia yang beradab. Demi Allah, saya kadang-kadang di forward, ya, namanya lawan politik. Saya berpikir ini orang memang senang, bahagia kalau keburukan musuhnya itu dibongkar, lalu senang dia mengirimkan. Apa bedanya orang seperti ini dengan musuhnya? Sama gak perilakunya? Sama saja. Terlepas ada undang-undang ITE atau tidak ada undang-undang ITE, Anda sebagai manusia Indonesia yang beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak benar membroadcast hoax itu. Apa itu hoax? Tapi waktunya masih 3 jam lagi. Terima kasih. Sampai jam berapa kita rencananya? Hah? Susah mengundang saya kemari, baru saya dibatasi. Insya Allah 5 menit lagi ya. Ya, gak apa-apa 5 menit lagi, tak apa-apa. Ini yang terakhir ini. Akhlak bermedia sosial, Bapak Ibu sekalian, ini memang juga menjadi peran ulama dan pemimpin, bagaimana cara mendidik berkomunikasi di media sosial. Sebab penyebab perpecahan sekarang yang paling signifikan lewat apa? Medsos ini, terutama framing. Nah, saya ingin di waktu yang singkat ini begini saja, Ustaz Humaydi, saya jatuh cinta dengan suara Anda, dan mudah-mudahan kamu adalah Ahlul Quran, Ahlullah Khassatu. Bisa bantu saya membacakan surah An-Najm sedikit? Saya kasih ayatnya di ayat 9. Itu dari ayat 1 sampai 9? Ayat 1 sampai 9. Oke. Coba kita dengarkan sejenak ya. Ini hiburan. Jadi kalau pilkada kan artis dangdut. Jadi kalau tabligh akbar, insya Allah ulama dan ahlul Quran. Memuliakan ahlul Quran adalah sama dengan memuliakan keluarga istimewanya Allah di muka bumi. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi hafizul Quran. Mau riwayat apa nih? Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قرسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. شكرا سمع لي شتو surah Al-Jin. Ini berarti kalau penyanyi dangdut berdiri di sini dibayar berapa biasanya? Mendatangkan setan ke sini. Maaf ya. Tapi kalau qari Quran mengusir setan di sini aja harusnya lebih mahal bayarannya, tapi beliau ikhlas. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Ada orang takalar seperti ini, kalau Anda tidak bisa menjadi orang istimewa, rugi besar. Jadi bersyukurlah ada orang takalar seperti beliau ini. Dan ini insya Allah akan menjadi ulama besar kita dari takalar. Syukuran. Dua ayat saja yang ingin saya ambil dari surah An-Najm tadi dengan surah Al-Jin. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi sebelum kita membroadcast ya, agar kita tidak seperti predator yang suka memakan bangkai saudara kita sendiri. Ini kita yang di sini cebong, di sini kampret, di sana apalagi la haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kamu menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab? Manusia kamu jadikan cebong, manusia kau jadikan kampret, di mana kemanusiaanmu? Dan bagaimana mungkin kamu bisa jadi pemimpin di negeri seperti ini? Tidak bisa kau disebut sebagai pemimpin yang berhikmah. Al-hikmatu hiya al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Yang boleh memimpin Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, adalah orang yang berilmu dan ilmunya jelas-jelas bermanfaat. Dan itu dipraktikkan dalam bentuk amal shalih. Hanya orang seperti itu yang boleh menjadi pemimpin di Indonesia ini. persetan dengan uangnya, persetan dengan popularitasnya, bahkan persetan dengan partainya, kalau sudah tidak menegakkan yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi sudah menistakan ketuhanan yang Maha Esa, itu sangat jauh dari Pancasila. Tidak akan ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang saya ingin kembali kepada persoalan yang paling mendasar saat ini, yang membuat kita terpecah belah, yang ukhuwah kita tercabik-cabik, adalah media sosial kita, karena kita sudah suka gibah, suka broadcast hoax. Apa itu hoax? Adalah sesuatu yang kita sampaikan informasinya tidak sesuai dengan realitasnya. Itu namanya apa? Hoax. Apa itu hoax? Informasi yang tidak sesuai dengan realitasnya. Apa lawan kata hoax? Ilmu. Apa itu ilmu? Adalah pengetahuan yang membuat kita memahami sesuatu sesuai dengan realitasnya. Disinilah bedanya hoax dengan ilmu. Sebagai penutup, jin berkata, "Anna kunna naq'udu minha maq'idu lis-sama." Kata jin, dulu waktu kami masih kafir sebelum mendengarkan Al-Quran, kami punya tempat nongkrong di langit. Ada spot-spot di langit yang sinyal kami kuat untuk mencuri dengar informasi langit. Wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sama. Kalau ada 100 jin digambarkan dalam hadis Nabi SAW yang mencuri dengar dari wahyu yang diturunkan Allah selain Quran, dari jin pertama sebelum sampai ke telinganya Sandro, berarti 99% informasi yang mereka curi dari langit sampai ke telinga dukun, 99% itu hoax, karena sudah mengalami berbagai macam distorsi. Ulama itu sekarang berada di Jakarta, ahli tafsir dari Mauritania, Muhammad Amin Ash-Shinqiti. Tafsir kontemporer di ayat itu, beliau mengatakan kemungkinan besar satelit-satelit tempat kita menerima informasi dari operator ke receiver melalui satelit yang dipantulkan lewat ionosphere, kemungkinan besar satelit-satelit itu ditempatkan di maqa'id lis-sama lil jin. Kemungkinan besar itu ditempatkan yang sinyalnya kuat dulu ditempati oleh jin-jin di langit itu. Sehingga hoax atau distorsi, framing-framing berita, kenapa nama saya ditakuti oleh kepolisian? Karena banyak polisi hanya mendengarkan informasi lewat media yang sudah terframing. Maka terima kasih kepada Kapolres Pemberani. Yang saya sampaikan di sini semua, saya bedah dada saya, inilah saya. Masih ada yang meragukan nasionalisme saya? Ini gara-gara media dan gara-gara hoax itu semua. Hati-hati, terutama anak-anak muda saat ini, ya. Makanya untuk saat ini 65% media yang kalian baca itu hoax semua. Bahkan ada hadis-hadis hoax, hadis-hadis framing. Nah, untuk menjelaskan kita perlu sesi khusus untuk ini, sehingga kita tidak terpecah belah lagi. Jadi mulai hari ini, sadar bermedia sosial dan sebarkanlah yang baik saja, karena setiap yang kita sebarkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadi sandronya yang menjadi perantara jin menyampaikan berita ke telingamu. Terima kasih dan mohon maaf atas semuanya. Semoga takalar menjadi salah satu pilar kebangkitan Islam Indonesia untuk dunia, dan semoga Allah satukan hati kita semua dalam iman. Untuk itu, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dihapuskan semua dosa-dosa kita dan semoga diturunkan rahmat-Nya ketakalar untuk kita semua dan disatukan langkah kita dan bersama-sama kepolisian Republik Indonesia khususnya bersama Polres Takalar kita jaga keamanan kita dalam rangka Satgas Nusantara tahun 2018. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين واصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة المسلمين وقرب إليهم بطانة الخير والمصلحين وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. يا الله berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang menjalankan program-program dan janji-janji-Nya karena-Mu ya Allah, dan mampukanlah mereka melaksanakan semua tugas-tugas-Nya. Ya Allah, satukanlah hati kami, satukanlah langkah para pemimpin. Ya Allah, turunkanlah keberkahan pada masyarakat Takalar. Ya Allah, keberkahan kepada para ulama-Nya dan keberkahan kepada Ahlul Qur'an-Nya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم مؤمن ما فات سموا خلاف دان سلا. تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير. Selamat Idul Fitri 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua termasuk hamba yang sudah kembali dan menjadi pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa, sangat begitu istimewa nasihat dan tausiah dari Bapak Kiai Haji Bahar.